kiri kali, ibu-ibu sampo ketengan, di atas kepala lewat kereta yang berjalan lambat nakal menggoda, disambut tawarnya memecah langit, dengus kereta semakin bening. Noda coba dibersihkan, namun masih saja terlihat kotor karena kereta kirimkan debu yang datang tak mampu ia tepiskan. Perempuan malam kenakan handuknya setelah usap seluruh tubuhnya. Hangatkan tubuh di cerah pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat. Segera kopi sebatang rokok, seduhan catatan yang tersimpan. Perempuan malam menunggu malam untuk panjangnya malam. Oh oh. Jembatan tanpa mampu untuk melepaskan. Perempuan malam di pinggir gerami dan ikan berandalkan api. Perempuan malam di pinggir jerami dan ikan doa nyalakan api. Pagi pada matahari, keringkan hati yang penuh tangis walau hanya sesaat. Segelas kopi sebatang rokok, seguran catatan yang tersimpan. Perempuan malam menunggu malam untuk panjangnya.